Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, wa yab'athullahu fi ayyamihi ya'juja wa ma'juja fayuhlikuhumullahu ta'ala bibarakati du'aihi. Dan Allah ta'ala mengutus di hari-hari Nabi Isa alaihissalam berada di bumi Ya'juj dan Ma'juj, lalu Allah Ta'ala membinasakan mereka dengan barakah doa Nabi Isa alaihissalam. Wa qad qala Ta'ala, hatta idza futihat ya'juj, hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun wa qataraba al-wa'dul haqq. Hingga apabila dibuka dinding yang menghalangi ya'juj dan ma'juj, dan mereka dari setiap tempat yang tinggi turun dengan cepat, dan telah dekat janji yang benar, yaitu tegaknya hari kiamat. Al-Ayata. Wa qala al-Kattani rahimahullahu ta'ala, Al-Kattani rahimahullahu ta'ala mengatakan, ahadithu khurujil masihid dajjali dhakara ghairu wahidin annaha waridatun min turuqin kathiratin sahihatin عن جماعة كثيرة من الصحابة. Hadis-hadis yang menunjukkan keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal lebih dari seorang ulama menyebutkan bahwasanya hadis-hadis tersebut datang dari banyak jalan yang sahih, dari sejumlah banyak sahabah radhiyallahu anhum. Wa fi tawdihi lisyaukani minha mi'atu hadithin. Dan di dalam kitab At-Tawdih karya Asy-Syaukani rahimahullah disebutkan 100 hadis dari hadis-hadis tersebut. Wa hiya fi as-sihahi wal ma'ajimi wal masanidi. Dan hadis-hadis tersebut disebutkan di dalam kitab-kitab sahih, kitab-kitab mu'jam, dan kitab-kitab musnad. Wa tawaturu yahsulu biduniha fa kaifa bimajmu'iha. Dan mutawatirnya hadis-hadis tersebut terwujud tanpa banyaknya jalannya, lalu bagaimana dengan terkumpulnya banyak jalan hadis-hadis tersebut. وقال بعضهم أخبار الدجال تحتمل مجلدات. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa khobar-khobar tentang Dajjal membutuhkan kitab berjilid-jilid. Waqad afradaha ghairu wahidin minal a'immati bit-ta'lifi. Dan sungguh sejumlah a'immah menyebutkan hadis-hadis tersebut secara khusus di dalam karya-karya tulis mereka. Wa dzakara jumlatan wafiratan minha fi ad-durril mansuri lada qawlihi إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ. Dan menyebutkan sejumlah banyak dari hadis-hadis tersebut di dalam kitab Ad-Durrul Mansur. Tatkala menyebutkan firman Allah Ta'ala yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berdebat tentang ayat-ayat Allah tanpa dalil yang datang kepada mereka, tidaklah di dalam dada-dada mereka melainkan kesombongan. Al-ayata faraji'hu. Maka silakan merujuk kepada kitab tersebut. Ahadithu nuzuli Sayyidina Isa alaihi salamu qurbas sa'ati wa hukmihi fin nasi qala al-ubbiyu fi syarhi muslimin في الكلام على أحاديث الأشراط ما نصه. Hadis-hadis yang menunjukkan turunnya junjungan kita Isa alaihi salam tatkala telah dekat kiamat, dan bahwa beliau menghukumi manusia. Al-Ubbi rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam syarah sahih Muslim, tatkala membahas tentang hadis-hadis yang menyebutkan tanda-tanda hari kiamat, yang teksnya adalah, kata beliau, wa taqaddama fi hadithi Jibril alaihi salamu قول ابن رشد الأشراط عشرة والمتواتر منها خمسة. Dan telah berlalu di dalam hadis Jibril alaihi salam ucapan Ibn Rushd rahimahullah, tanda-tanda kiamat ada 10 dan yang mutawatir darinya ada 5. Intaha, selesai penukilan dari Al-Ubbi rahimahullah di dalam syarah sahih Muslim. Walladhi taqaddama lahu fi hadith Jibrila huwa annahu بعدما نقل عن القرطبي أن الأشراط تنقسم إلى. Dan yang telah berlalu di dalam hadis Jibril adalah bahwasanya Al-Ubbi rahimahullahu ta'ala setelah beliau menukilkan dari Al-Qurtubi bahwa tanda-tanda hari kiamat terbagi menjadi yang pertama mu'tadin, tanda-tanda yang bersifat normal, biasa. Kal madhkurati fi hadithi Jibrila, seperti yang disebutkan di dalam hadis Jibril. Wa karaf'il ilmi wa zuhuril jahli wa kathrati zina wa kathrati syurbil khamri, dan seperti diangkatnya ilmu, nampaknya kebodohan, banyaknya zina, banyaknya minum khamr. Yang kedua, wa ghairi mu'tadin, tanda kiamat yang tidak biasa. Kad-dajjali wa nuzuli Isa wa khuruji Ya'juj wa Ma'juj wa dabati wa tulu'i syamsi min maghribiha, seperti Ad-Dajjal, turunnya Isa alaihi salam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, hewan melata yang berbicara kepada manusia, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Qala qultu, qala bnu Rusdin, wattafaqu ala annahu la budda min zuhuri hadhihi al-khamsati. Al-Ubbi rahimahullahu ta'ala mengatakan, aku berkata, Ibnu Rusy rahimahullah berkata, para ulama bersepakat bahwasanya sudah pasti kemunculan lima tanda ini. Wakhtalafu fi khamsatin ukhara, dan mereka para ulama berbeda pendapat tentang lima tanda yang lain. Khasfun bil masyriqi wa khasfun bil maghribi wa khasfun bi jaziratil arabi wad dukhani wa narin takhruju min qa'ri adnin taruhu ma'ahum haythu rahu wa taqilu ma'ahum haythu qalu. Longsor besar di belahan bumi bagian timur dan di belahan bumi bagian barat serta di jaziratul Arab. Asap, api yang keluar dari dasar Aden, yang pergi bersama mereka manusia kemanapun mereka pergi dan beristirahat dengan mereka dimanapun mereka beristirahat. Zada ba'duhum wa fathu Qustantini Qustantiniyata wa zuhur al-Mahdi. Sebagian ulama menambahkan dua tanda yang lain, yaitu ditaklukkannya Konstantinopel, ibu kota Romawi dahulu, dan kemunculan Al-Imam Mahdi. Intaha, selesai penukilan dari Al-Ubbi di dalam syarah Sahih Muslim. Wa qala aydan qablahu fil kalami ala ahadithi nuzul Isa ma nassuhu la budda min nuzulihi litawaturil ahadithi bidzalika. Dan Al-Ubbi rahimahullahu ta'ala juga berkata sebelumnya, tatkala membahas tentang hadis-hadis yang menunjukkan turunnya Isa alaihissalam, yang teksnya adalah sudah pasti turunnya Isa alaihissalam karena mutawatirnya hadis-hadis yang menunjukkannya, intaha, selesai penukilan. وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ نُزُولَهُ ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْأَحَادِيثُ فِي نُزُولِهِ كَثِيرَةٌ. Dan sungguh mereka para ulama menyebutkan bahwa turunnya Isa alaihissalam ditetapkan berdasarkan Alkitab, sunnah dan kesepakatan ulama. Dan hadis-hadis yang menunjukkannya banyak. Dzakara Asy-Syaukani minha fi at-tawdihi 29 haditsan ma baina sahihin wa hasanin wadu'ifin munjabirin. Dan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala menyebutkan dari hadis-hadis tersebut di dalam kitab At-Tawdih 29 hadis, baik yang sahih, yang hasan, maupun yang dhaif, namun menjadi kuat dengan hadis-hadis yang lain. Minha ma huwa mazkurun fi ahadithid dajjali. Di antara hadis-hadis tersebut ada yang disebutkan di dalam hadis-hadis tentang dajjal. Wa minha ma huwa madhkurun fi ahadithil muntadhari. Dan di antaranya ada yang disebutkan di dalam hadis-hadis tentang al-muntadhar, yaitu al-Imam Mahdi. Waqad allafa al-allamatul albani rahimahullahu kitaban sammahu qissatal masihid dajjali wa nuzul Isa alaihi salamu wa qatluhu iyyahu. Dan sungguh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu ta'ala telah menyusun sebuah kitab yang beliau beri judul Kisah tentang Al-Masihud Dajjal, turunnya Isa alaihissalam, dan bahwa Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal. Wadhakara fi muqaddimatihi anna mimma shajja'ahu ala ta'lifi hadal kitabi ala tariqatin faddatin umurun. Dan Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam muqaddimah beliau menyebutkan bahwa di antara perkara yang memotivasi beliau untuk menyusun kitab ini secara terpisah ada beberapa perkara. Al-awwalu, yang pertama, syakku kathirin mimman yantamuna ilal ilmi bal wa ilal da'wati ilal islami. keraguan, banyak dari orang-orang yang menisbahkan diri kepada ilmu, bahkan kepada dakwah menuju Islam, fadlan an ghairihim, mimman la thaqafata islamiyyata indahum, minas syababil muthaqqafi, wa ghairihim minal awami. Fi aqidati nuzul Isa alaihi salatu wassalamu wa qatlihi lid-dajjali fi akhiriz zamani. Terlebih selain mereka yang tidak memiliki pengetahuan keislaman pada mereka dari kalangan para pemuda terpelajar, dan selain mereka dari kalangan orang-orang awam, yaitu mereka ragu tentang keyakinan turunnya Isa alaihi salatu wassalam, dan bahwa Isa alaihi salam akan membunuh Dajjal di akhir zaman. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.